Bismillahirrahmanirrahim. Nastati'u salsa mitlah ma'na wa huwa aba'una wa ajdadina wa salafuna salihun. Allah idkhil niyatina fi niyatihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqna bi akhlaqihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah. Jami'a shamila min khairizmi wa al-akhira wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. وقال الإمام الحجاج رضي الله تعالى عنه فإذا بلغ الطفل وهو عاقل فقد صار مكلفا وتوجه عليه الخطاب والمطالبة من الله بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب وأمر الله الحافظين والحافظين الحافظين الكريمين من الملائكة أن يكتب له الحسنات وعليه السيئات أحدهما عن يمينه وهو صاحب الحسنات والآخر عن شماله وهو صاحب السيئات. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أمر أن يحفظ عليه جميع أقواله وأفعاله من الخير والشر مدة حياته إلى أن يموت، ثم يحضر معه يوم القيامة حتى يقف بين يدي الله فيشهد له وعليه. قال الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وعلى الأدب الوالي وعلى الأدب والوالي وعلى الأب والوالي إذا بلغ الطفل أن يجدد عليه التذكير بعلوم الإيمان وعلم الأمر والنهي إن كان قد سبق عليه منهم التعريف لذلك والتذكير به قبل البلوغ، فإن هذا الذي صار إليه ثور آخر وله فيه شأن آخر. وهو وإن كان قد بلغ وصار مكلفا ومخاطبا بأمر الله فهو محتاج مع ذلك إلى زيادة الحث منهما والتذكير والتعريف بما ذكر وبما في معناه من الأمور التي قد توجهت عليه من وجوب الفرائض من الصلوات والصيام وترك المحارم من الزنا واللواط وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل من الربا والغضب والخيانة وغير ذلك إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله sekadar puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Ittikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Muhammad Al-Haddad, di mana pada umur yang kedua telah kita bahas bagaimana kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Ini bagaimana umur ketika manusia itu masih kecil sebelum masa usia baligh, dan insyaallah bagaimana ketika masa baligh itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di mana beliau mengingatkan faida balagat tiflu wahwa akilun fakar sara mukallafan. Apabila seorang anak itu telah baligh sedangkan dia itu berakal, maka telah menjadi seorang mukallaf. Namanya mukallaf itu adalah akil dan baligh. Orang yang mukallaf itu dalam syariat adalah orang yang berakal dan dia telah mencapai usia baligh. Sehingga itulah yang disebut sebagai seorang mukallaf. apabila telah mencapai usia baligh tapi tidak berakal, bukan dinamakan sebagai seorang mukallaf. Wa tawajjaha alaihi al-khitab wal mutalabah min Allah. Nah, kalau sudah seorang itu menjadi baligh kemudian berakal dalam artian sebagai seorang mukallaf, maka sudah mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan-pembicaraan, ajakan-ajakan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada pada orang tersebut. Artinya sudah mempunyai tanggung jawab ya, untuk melaksanakan syariat. Bil amri wan nahyi wal wa'di wal wa'id. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, larangan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala, wasawabi wal iqab, ya, pahala maupun dosa, itu sudah tertuju pada orang tersebut ketika seseorang ini sudah menjadi seorang yang mukallaf. Wa amarallahu al-hafidaini al-karimaini minal malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dua malaikat yang mulia untuk mencatat ayyaktuba lahu al-hasanat wa alaihi al-hasayiat, untuk mencatat kepada orang tersebut kebajikan-kebajikan yang dilakukannya, amal baik yang dikerjakan ditulis, wa alaihi sayiat, begitu pula keburukan-keburukannya semuanya dicatat. Tidak ada yang terlepas sama sekali dari apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ahadahuma an yaminihi wa huwa sahibul hasanat. Yang satu berada di sebelah kanannya, sebelah kanan orang tersebut. Wa huwa sahibul hasanat, dan dia malaikat ini adalah malaikat yang khusus mencatat kebajikan orang-orang tersebut. Ya, kebajikan daripada makhluk mukallaf ini, ya, orang yang sudah jadi mukallaf. Sudah ada dua malaikat, satu yang di sebelah kanannya dia mencatat kebajikan, wal akhara an shimalihi wa huwa sahibus sayyiat, sedangkan yang lain, ya, sedangkan yang lain satunya lagi berada di sebelah kirinya dan dia akan mencatat keburukan. Sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, qala Allahu ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa kalian ini, setiap daripada kalian ini punya malaikat-malaikat yang selalu menjaga kalian, kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, tugasnya mencatat ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ini mengetahui apa yang kalian kerjakan semuanya, dari perbuatannya, ucapannya, kemudian apa gerakannya, diamnya, semuanya dicatat oleh para malaikat, baik yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri, mencatat semua daripada amal-amal yang dikerjakan oleh orang tersebut. Wa qala Allahu ta'ala, dan disebutkan pula di dalam ayat yang lain, id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, bahwa sungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan daripada malaikat yang ada di sebelah kanannya maupun yang ada di sebelah kirinya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah diucapkan oleh seseorang satu lafaz pun kecuali terdapat padanya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat daripada amalan tersebut, mencatat daripada ucapan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Katakan oleh para ulama, lafaz raqibun atid ada khilaf dalam permasalahan ini. Sebagian mengatakan bahwa yang di sebelah kanan itu disebutkan sebagai malaikat raqib. Sebagian mengatakan bahwa yang di sebelah kirinya adalah atid. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa setiap daripada malaikat itu namanya adalah raqibun atid. Raqib atid, yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya juga namanya adalah raqib atid. Dalam hal ini khilaf pendapat berkaitan dengan permasalahan nama, tapi sesungguhnya mereka sepakat bahwa ada malaikat yang di sebelah kanan dan ada malaikat yang di sebelah kiri mencatat kebajikan dan mencatat keburukan. Apabila melakukan suatu kebajikan, maka sungguh langsung dicatat oleh malaikat yang di sebelah kanannya. Tetapi apabila melakukan keburukan, maka yang di sebelah kirinya itu tanya kepada yang di sebelah kanan, saya bisa catat atau tidak? Karena sesungguhnya di antara dua malaikat ini ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah yang di sebelah kanan sebagai pemimpinnya untuk menyatakan catat ataupun tidak, itu yang di sebelah kanan. Ketika melakukan keburukan, maka yang di sebelah kiri tanya kepada yang di sebelah kanannya, catat atau tidak? Kata yang sebelah kanan, tunggu dulu sampai 6 jam. Tunggu dulu sampai 6 jam waktu apabila istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan keburukannya itu tidak dicatat. Amal yang dilakukan dari suatu keburukannya sama sekali tidak dicatat. Catat saja tidak. Apabila orang tersebut kemudian sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertaubat kepada Allah dari suatu amal keburukan yang dikerjakannya sebelum 6 jam. Tetapi apabila sudah sampai 6 jam dan kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengatakan yang di sebelah kanan kepada yang di sebelah kirinya, catat, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan kita dari orang ini. Jadi malaikatnya sudah enggak mau pula berada di samping daripada orang tersebut yang selalu berbuat keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan oleh beliau, waqad amara waqad umira an yahfadha 'alaihi jami'a aqwalihi wa af'alihi. Dan mereka berdua ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga terus-menerus dan kemudian memelihara setiap seluruh amal perbuatan dari orang tersebut. Apa saja dari yang dikerjakan oleh orang tersebut, perbuatan, ucapan, dicatat. Enggak boleh hilang, enggak boleh lepas, ya. Minal khairi wa syarri muddata hayatihi ila ayyamut. Sejak dia hidup sampai nanti kemudian dia meninggal, maka seluruh amal yang ada dicatat. Baik kebaikannya, keburukannya, jangan sampai hilang. Enggak ada kebakaran atau terlupakan malaikat sama sekali. Catatannya tidak akan hilang, tidak akan lenyap, dan akan didapati nanti di yaumil akhir, thumma yahdura ma'ahu yaumal qiyamah. Nanti kemudian mereka berdua akan hadir bersama dengan orang tersebut, ya, nanti di yaumil qiyamah, sehingga ditunjukkan bagaimana catatan amalnya seraya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka itu ketika mendapati amal kebur, amal catatannya, kaget mereka ini. Kitab apa ini? Yang kecil, yang besar, semuanya ada. Yang lupa, yang kemudian tidak dijadikan sebagai suatu perhatian bagi orang tersebut, itu semuanya tercatat. Amalnya ketika keluar masuk, kemudian sendirian bersama orang lain, lintasan begitu saja di dalam dirinya, ucapan yang tidak dia pedulikan, semuanya dicatat, tidak ada yang terlepaskan. Sehingga mereka mengatakan, mali hadzal kitab, apa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kecuali semuanya terhitungkan. Ada hitungannya tersendiri di dalam catatan amalan tersebut. Hatta yaqifa baina yadayillah wa yashhadu lahu wa alayhi. Hingga nanti orang tersebut akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kedua malaikat ini, yang di sebelah kanannya maupun yang di sebelah kirinya, akan bersaksi, menjadi saksi baikkah atau menjadi saksi buruk bagi orang tersebut. Nanti kemudian semuanya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga orang tersebut tidak akan bisa mengelak. Ikhwani rahimakumullah, sesungguhnya cukup saksi itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi manusia ini saksi-saksi yang supaya menguatkan. Hingga kemudian orang itu tidak bisa kemudian menghindar dari apa yang telah dikerjakannya. Kalaupun seseorang ini tidak jujur seraya mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak melakukan itu semuanya, maka akan ada saksi. Ya. Saksinya siapa? Layaknya pengadilan. Ya. Sebagai suatu pengadilan maka perlu sebagai hakim ini menghadirkan daripada saksi-saksinya. Siapa saksi yang baik, yang meringankan, kemudian ada saksi yang buruk, yang kemudian memberatkan, maka dakwaan terhadap seorang terdakwa ini benar-benar berdasarkan saksi, bukan hanya sekedar kata orang dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil akhir juga semacam itu. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang semacam itu. Cukup saksinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan saksi-saksi supaya orang itu tidak bisa mengelak dan kemudian benar-benar mengakui dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Apabila menolak, menghindar, maka Allah hadirkan saksi-saksi itu. Malaikat dihadirkan. Kata orang tersebut, ini malaikat kamu yang ciptakan, ini saksinya kamu sendiri yang apa kemudian hadirkan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, bumi ini suruh bicara. Ya. Bahwa dulu dia berbuat demikian dan lain sebagainya. Langit pun bicara. Saksi. Yang di sekitarnya pun menjadi saksi. Ya. Sehingga itu semuanya disebutkan. Baik yang perbuatan baik maupun yang buruk. Sebagaimana kita tahu bahwa siapapun yang mengumandangkan azan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka suara yang dimana dia itu sampai di situ, itu semuanya akan jadi saksi baik bagi orang yang mengucapkan, mengumandangkan azan nanti di yaumil kiamah. Ini semuanya orang yang mendengar, kemudian benda yang mati maupun hidup, itu semuanya akan jadi saksi bagi orang yang mengumandangkan azan sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang yang berbuat keburukan ini masih kemudian tidak mau terima, ya, kemudian mengatakan ini saksi semuanya, ini adalah orang-orang istilahnya makhluk-makhluk kamu ya Allah, maka kemudian Allah sampai kemudian mengambil saksi dari diri orang tersebut. Hingga lisannya, kemudian matanya, anggota tubuhnya, semuanya berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hingga orang itu tidak bisa lagi menghindar dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam ayat waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu nanti datang di yaumil kiamah ada saksi-saksinya. Siapakah dari malaikat-malaikat tadi yang mencatat kebaikan maupun yang mencatat keburukan diberi apa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal abi wal wali idza balagha tiflu an yujaddida 'alaihi tadzkira bi ulumil iman. Seorang ayah, seorang wali ya, terhadap anaknya ini yang menjadi istilahnya apa? Sebagai apa suatu hal yang perlu diperhatikan anaknya lah atau kemudian siapapun yang menjadi urusan bagi dirinya, maka hendaknya ayah tersebut memperbarui lagi kembali untuk mengingatkan kepada anak tersebut tentang ilmu-ilmu agama, imannya bagaimana, wa ilmu wa ilmil amri wan nahyi, dan begitu pula bagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, larangan Allah subhanahu wa ta'ala. In kana qad sabaqa alaihi minhum ta'rif lidzalik, walaupun sudah pernah dahulu diingatkan. Jadi tetap saja ketika mereka ini masih usia, masih kecil, ketika belum baligh, maka hendaknya orang tua kemudian mendidik anak. Bukan berarti setelah mencapai usia baligh lepas begitu saja. Tidak. Orang tua punya perhatian sebagaimana kita ini terhadap sesama, bukan hanya hubungan ayah anak ya. Kita ini terhadap sesama, melihat orang yang berbuat jahat, melihat orang yang berbuat dosa, maka kita wajib mengingatkan. Kita wajib mengingatkannya sendirian dan sebagainya, nasihat. Apalagi kemudian seorang ayah terhadap anaknya, walaupun anaknya sudah mencapai usia baligh dalam hal ini, tetapi tetap saja menjadi kewajiban bagi orang tua untuk kemudian mengingatkan kembali, walaupun dahulu sudah pernah diajarkan tentang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya harus diingatkan. Wa tadzkir bihi qabla al-buluq fa inna hadzal ladzi sara ilaihi tawrun akhar wa lahu fihi sya'nun akhar. Ketika orang itu sudah mengalami masa yang berbeda, bukan berarti kemudian lupakan dahulu yang masa yang lalu, tidak. Makanya di dalam masalah pendidikan itu, orang itu selalu meningkat. Orang itu selalu meningkat. Meningkat itu bukan berarti melupakan yang lalu. Meningkat itu bukan berarti apa yang sudah diajarkan selesai, bukan. Tetapi kalau kita bisa perhatikan, yang namanya pendidikan yang baik itu adalah ketika belajar kemudian selalu diulang-ulang. Dan itulah yang kita lihat di dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kita selalu perhatikan bahwa ayatnya terulang satu dengan yang lain. Perintahnya perintah sholat. Di ayat yang lain juga wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian dalam ayat yang lain juga semacam itu, diulang lagi wa aqimus salah wa atuz zakah. Kisah, bahkan kisahnya pun juga ada yang terulang tentang Nabi Adam alaihi salam. Bukan sekali saja Allah cerita tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Berulang-ulang ceritanya di dalam ayat-ayat yang lain maupun di dalam surat-surat yang lain. Tapi penjabarannya lebih luas ya. Ada penambahan di satu sisi, di ayat yang lain, di sisi yang lain, kemudian dijabarkan lebih. Kemudian tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa itu diulang berkali-kali dan kemudian dijabarkan lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu di dalam pendidikan ya semacam itu. Bukan berarti orang itu sudah belajar masalah sholat sudah selesai. Langsung belajar menuju tingkat yang selanjutnya tanpa kemudian mengulang kembali pelajaran sholat yang sudah pernah diterimanya. Tidak. Dan kita bisa melihat di dalam kitab-kitab pendidikan, kita lihat pendidikan masalah kitab-kitab salafuna, orang-orang terdahulu, mulai dari kitab risalah jami'ah yang kecil, kemudian sampai kitab minhaj yang paling tinggi pun selalu diulang-ulang. Ya. Penjabarannya, ya masalah sholat, ya masalah sholat, itu lagi yang dibahas. Kemudian tentunya akan lebih luas, akan lebih dalam penjabarannya. Hanya saja tidak kemudian dilupakan. Yang sudah diajarkan tetap saja perlu untuk diulang kembali. Wahuwa wa in kana qad balagha wa sara mukallafan wa mukhataban bi amrillah. Fahuwa muhtajun ma'adhalika ila ziyadatil hasi minhuma. Beliau mengingatkan, walaupun seseorang itu sudah baligh, sudah berakal, sudah mukallaf, sudah istilahnya ditujukan perintah Allah SWT kepadanya, maka sesungguhnya orang itu masih perlu untuk adanya tambahan anjuran dari orang tua, dari walinya, itu masih perlu untuk kemudian terus mendidiknya. Jangan kemudian dilepaskan begitu saja ketika seseorang sudah baligh, sudah dianggap sudah dewasa, biarkan mereka jalan sendiri, tanggung jawab sendiri, orang tua sudah kemudian lepas tangan dengan anaknya. Bukan semacam itu. Orang tua tetap punya kewajiban untuk selalu mengingatkan. Sebagaimana kita terhadap sesama muslim punya kewajiban untuk mengingatkan, maka orang tua terhadap anak lebih daripada yang lainnya. Ya. Karena melihat keadaan anak di dalam rumah tangganya, bertemu terus-menerus, ini anaknya, tanggung jawab dirinya untuk selalu mendidik, walaupun sudah baligh, sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri, catatannya sendiri-sendiri, tetapi tetap saja orang tua punya kewajiban dalam hal ini. wa tadzkir wa ta'rif bima dzukir wa bima fi ma'nahu minal umur allati qad tawajjahat alaih. Semuanya peringatan-peringatannya, kemudian bagaimana pengenalan tentang agama, apa yang tadi sudah disebutkan dari perintah Allah, kemudian larangan Allah, anjuran, ancaman, ya janji Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini perlu untuk diingatkan terus-menerus, ya. Kemudian min wujubil faraid, dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, minas salawat wasiyam, salat lima waktunya, puasa Ramadan, ini harus untuk selalu diingatkan. Anak sudah besar, biarkan salat tanggung jawabnya sendiri, bukan semacam itu, ya. Ketika anak sudah besar, tetap saja orang tua punya tanggung jawab untuk bangunkan anaknya, mengingatkan anaknya salat, ya, berjamaah, kemudian duduk sambil mengingatkan pahala salat, jangan sampai ditinggalkan, itu terus selalu harus diingatkan dan tidak lepas. Kemudian puasa, kewajiban-kewajiban yang lain harus diingatkan. Wa tarkil maharim, dan menjauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minaz zina wal liwat wa syarabil khamar. Bagaimana perbuatan zina, liwat, kemudian meminum khamar, harus diingatkan. Orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan, sebagaimana orang itu araftu syarra la li syarri walakin litawaqihi. Sesungguhnya saya ini mengetahui sesuatu yang buruk bukan untuk kemudian melakukannya, tetapi untuk mengetahui bagaimana seseorang itu menjauhkan diri darinya. Wa aqli amwalin nas bil batil, diingatkan jangan sampai kemudian memakan harta orang lain dengan kebatilan, minar riba wal qasbi wal khianati wa ghairi dzalik. Bagaimana dari permasalahan riba, diingatkan ghasab, merampas daripada harta orang lain. Ghasab itu beda dengan mencuri, ya. Ada namanya ghasab, ada namanya mencuri, ya. Kalau ghasab, mencuri itu mengambil sesuatu dari tempat yang memang sudah disembunyikan, ya. Itu namanya mencuri, ya. Mencuri itu kita, orang itu mengambil dari rumahnya, ya. Masuk ke rumahnya kemudian mengambil harta, hartanya sudah dia disimpan tetapi kemudian diambil, ini namanya mencuri. Tapi kalau namanya ghasab itu menggunakan harta orang lain tanpa izin, menggunakan harta orang lain tanpa izin. Contoh misalnya sandal, ya, sandal itu kan ditaruh di luar, ya, wajar, itu suatu hal yang wajar. Kita pinjam sebentar ke kamar mandi, ini sudah ghasab, ya. Dan kita katakan kita sudah tahu ridhonya orang itu, insya Allah diridhoi oleh orang itu, bukan, ya. Tidak tahu keridhaannya. Jangan kemudian kita gampangkan bermasalah. Itu sudah termasuk ghasab. Kita misalnya pinjam motornya orang lain, ya. Ini sudah namanya ghasab kita, tanpa izin, ya. Tanpa izin. Walaupun nanti akhirnya kita minta izin, tapi karena sesungguhnya pas waktu memakainya kita ini belum mendapatkan izin, maka kita tidak mendapatkan izin itu pada saat kita mengerjakan, berarti sudah termasuk ghasab dalam hal ini, merampas, mengambil, menggunakan harta orang lain tanpa izin daripada orang tersebut. Kita lihat bagaimana para ulama-una, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain sebutkan dalam kisah bagaimana Imam Syafi'i ini dijamu oleh Imam Ahmad bin Hanbal di rumahnya untuk nginep di rumahnya, ya. Ketika menginap di rumahnya, Imam Syafi'i ini tidak bisa tidur menghadap kiblat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak bisa tidur menghadap kiblat? Karena di belakang saya ada Al-Quran. Belakang saya ketika kalau menghadap gini, belakangnya ada Al-Quran. Berarti belakangi kiblat, akhirnya tidurnya melumah begitu saja. Ya. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bahwa ya Al-Qurannya dipindah supaya di depan kamu dan kamu tidak membelakangi kiblat dan juga tidak membelakangi istilahnya Al-Qur'an. Lalu kata Imam Syafi'i, saya belum tanya, belum izin sama kamu, ya, untuk memindahkan Al-Qur'an itu dari sebelah sana ke sebelah sini supaya bisa menghadap kiblat dan tidak membelakangi Al-Qur'an. Imam Syafi'i, ya, memindahkan Al-Quran saja belum dapat izin dari yang punya, padahal dia di situ adalah sebagai gurunya, rumahnya mau dijual, Imam Ahmad bin Hanbal setuju. Ya, bukan cuma Al-Quran dipindahkan, rumahnya dijual saya enggak apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal pasti akan ridha terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tapi bagaimana memindahkan Al-Quran, Imam Syafi'i jaga diri. Ya, jangan sampai kemudian melakukan sesuatu hal yang belum diketahui keridhaan orang tersebut. Nah, kita pakai sandal, pakai apa, pakai semuanya. Ridha insyaAllah. Ya, diridhai oleh orang tersebut. Kita belum tahu keridhaan orang. Imam Syafi'i saja jaga diri semacam itu. Bagaimana seharusnya kita di zaman sekarang ini harus berhati-hati di dalam memakai harta orang lain. Wa in kanat hadhil asya mimma yalzamul baligul aqil talabaha binafsihi illam yakun qad alimaha min qablil buluq fa innahu bagi alal abai wal awliya an yahathuhu wa yahduruhu ala ilmi dhalik wa alal amali bihi. Beliau mengingatkan, walaupun hal-hal tersebut seperti kewajiban, larangan, itu sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berakal dan orang yang balig untuk mengetahuinya secara dirinya sendiri. Walaupun belum diajarkan oleh orang tua, tapi orang yang sudah akil balig harus dia itu mengetahui dari dirinya sendiri, berusaha mencari. Karena apa? Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan wanita. Jadi sebetulnya pada hakikatnya dirinya sendiri ini harus usaha dan tidak bisa nyalahkan orang lain. Jangan katakan nyalahkan orang tuanya, tetapi tetap saja bagi dirinya punya kewajiban ketika usia balig untuk kemudian mengetahui kewajiban-kewajiban syariat. Apa salat itu bagaimana caranya, kemudian puasa itu bagaimana, larangan Allah itu bagaimana harus bisa dijauhi. Itu setiap orang yang mukallaf harus berusaha untuk mengetahuinya, walaupun tidak diajari oleh siapapun ketika dia masih kecilnya. Maka dia harus usaha tanya kepada orang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jadi kewajiban untuk bertanya, kewajiban untuk mengetahui sudah harus ada pada diri orang tersebut. Tetapi beliau mengingatkan bahwa sungguhnya hal semacam ini, kewajiban semacam ini tetap ada pada orang tua ketika anak sudah mukallaf. Ya. Tetap saja orang tua punya kewajiban untuk nganjurkan anaknya masalah sholat, ya, masalah puasa, larangan Allah bagaimana. Itu tetap punya kewajiban, bukan kemudian anak sudah balik lepas begitu saja. Tidak, orang tua tetap punya kewajiban. Kemudian wa alal amali bihi, ya, bagaimana mengamalkan perbuatan-perbuatan kebajikan tersebut. Tadzkiran wa nasihatan imma alal wujub wa imma alan nadbi almutaaqqid yakhtalifu dzalika bi ikhtilafi ahwalil aba wa ahwalil aulad. Nah, semua itu tidak lain peringatan yang harus diberikan, nasihat, ya. Entah itu wajib, entah itu sunnah muakkad, ya. Tinggal dilihat daripada keadaannya, tinggal dilihat bagaimana istilahnya perintah tersebut. Salat wajib, maka mengingatkannya juga wajib, ya. Kemudian puasa wajib, maka mengingatkannya juga puasa wajib, itu adalah mengingatkannya juga wajib. Hal-hal yang sunnah, maka mengingatkannya juga sunnah bagi orang tua. Begitu pula tinggal melihat keadaan anaknya. Kalau anaknya sudah baik, sudah mengerjakan sholat, sudah mengerjakan puasa, maka mengingatkannya kembali itu adalah sunnah. Ya. Istilahnya sudah mengerjakan setiap hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua menambahkan lagi untuk mengingatkannya supaya lebih kiat, semangat dan lain sebagainya, itu adalah hukumnya sunnah karena sudah dikerjakan oleh anak. Ya. Begitu pula kembalinya kepada orang tua. Orang tua kalau dulu belum mengingatkan sewaktu masih kecil, maka sekarang mengingatkannya adalah sunnah, adalah wajib. Kemudian apabila sudah diingatkan semasa kecilnya, maka kembali orang tua mengingatkannya itu adalah sunnah. Jadi semuanya tergantung pada keadaan, baik keadaan masalah kewajibannya, perintahnya apa, begitu pula terhadap keadaan anaknya, kemudian terhadap keadaan orang tua. Maka apabila melihat keadaan yang semacam ini, kewajiban kita sebagai orang tua tidak pernah putus. Ya. Gak ada kata kita leren jadi orang tua, ya pensiun, ya gak ada kata pensiun. Masa sudah sampai apa istilahnya rehat sebentar, ambil cuti, ya nggak ada ambil cuti. Kita sudah kesal satu tahun ngurusin anak lalu mengatakan seharusnya ada masa cuti, ya masa cuti kita ambil satu minggu sebentar cuti dari sebagai orang tua, nggak ada, ya tetap saja kewajiban kita sebagai orang tua nggak ada habisnya, ya maka kita lihat ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ketika akan wafat maka mengingatkan wa idza ahdara Ya'qub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ya maka Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ketika sudah mau wafat Nabi Allah Ya'qub tanya sama anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal, ya. Sampai sudah di ujung kehidupannya beliau tetap berusaha untuk supaya menenangkan hatinya bahwa dia telah mengajarkan kebaikan kepada anaknya, mengajarkan tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Allah Ya'qub di akhir wafatnya mempertanyakan itu kepada anak-anaknya, apa wahai anak-anakku, ya yang kalian nanti mau sembah itu siapa setelah peninggalan aku. Maka kemudian mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ya sesungguhnya kita akan menyembah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan ayah-ayah kita terdahulu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi salam. Maka sampai di ujung akhir kehidupannya Nabi Allah Ya'qub enggak pernah lepas untuk ngajari anak-anaknya, ya. Sampai kemudian mempertanyakan, nanti setelah saya meninggal, kalian mau nyembah siapa? Mau ibadahnya kepada siapa? Padahal mereka para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Kemudian pula yang lain saudara-saudara Nabi Allah Yusuf itu nantinya setelah kejadian sebagaimana yang kita ketahui mereka itu sudah diangkat sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ini perhatian terhadap anak-anaknya, dan disebutkan dalam kisah bagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ini menangis setiap hari atas kepergian Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Seorang nabi, seorang rasul ditinggal anaknya nangis, ya kayak seorang yang apa istilahnya cinta sama dunia saja. Bukan semacam itu Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Bukan karena cinta dunia Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, bukan karena cinta anak Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Tetapi sesungguhnya ketika ditanya wahai Ya'qub, bagaimana kamu ini kok nangis si Yusuf alaihi salam? Nabi Allah Yusuf alaihi salam sudah lama meninggalkan kita istilahnya. Bagaimana kok kamu kemudian menangisinya? Yang ditangisi oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam khawatir bahwa Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini kumpul dengan orang-orang yang tidak sepaham lalu kemudian mengikuti pemahaman mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Enggak berada di dalam lingkungan Nabi Allah Ya'qub, nanti malah lingkungannya beda, ikut pemahaman yang lain, terpengaruh, itu yang difikirkan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Bagaimana perhatian seorang nabi dan seorang rasul supaya anak turunnya tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga sampai apa memutih daripada pandangan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam menangisi kepergian daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian ikhwani rahimakumullah disebutkan faida balagat tiflu faqad dakhala bi bulughihi fi awwali tawri syabab min al-umur wa huwa minhu hal nashat wa ikbal al-quwwah. Apabila seorang anak itu kemudian mencapai usia baligh, maka telah mencapai dengan balighnya ini masa yang berikutnya, ya, istilahnya keadaan yang berbeda dari masa kecilnya, yaitu apa? Masa-masa muda, masa-masa muda remaja, ketika di masa umur semacam ini, wahwa minhu hal nasyad wa iqbal quwwah, ini adalah masa-masa mulainya orang itu mencapai kekuatan, ya, punya kekuatan, kesehatan yang sempurna pada saat masa-masa semacam itu. Wa akmanuha wa ajdaruha biktisabil hasanat wal amal bisalihat wa tinabis sayiat wal amal al munkarat. Dan yang terbaik pada masa-masa semacam ini adalah bagaimana seseorang itu mempergunakan waktunya untuk memperbanyak daripada amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal keburukan dan amal-amal yang maksiat. Ya. Bagaimana kita melihat disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ada 7 orang yang nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Di antara 7 kelompok tersebut adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Di antaranya ada seorang pemuda yang hidupnya tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, beda dengan orang tua. Kalau orang tua taat wajar, ya. Kalau orang tua maksiat kebangetan, ya. Begitu, ya. Kalau orang tua taat wajar, sudah tanda-tanda tua itu sudah ada pada dirinya. Kalau masih lupa, lalai, ini terlaluan, ya. Karena memang dari mudanya lupa, lalai, akhirnya masa tuanya juga lalai, ya. Tetapi bagaimana seseorang itu pada waktu di masa tua, dia mulai sakit, dia mulai ini, itu lemah dan lain sebagainya, akhirnya ingat mati, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu suatu hal yang biasa terjadi, wajar kalau kemudian orang yang sudah tua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana seorang yang masih muda taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini punya nilai lebih, ya. Ini punya nilai lebih daripada yang lain. Kalau orang tua taat wajar, tapi kalau seorang muda hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mempunyai nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan kekhususan di antara 7 kelompok orang-orang yang mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang hidupnya tumbuhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 fihi min tawafurin nasyad wa istikmalul quwwah wa iqbalul umur. Ya. Kenapa seharusnya demikian? Hidupnya harusnya taat, jauh dari bara maksiat, karena sesungguhnya di masa-masa itu masa-masa yang semangat. Ya. Masa-masa di mana dia ini punya kekuatan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya digunakan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu sya'nun sya'nun mukhatarun wa hal mukhawaf al-ghalib fihi ala kathiri minasyabab aw aktharuhum al-mailu ila syahawat ad-dunyawiyah. Tetapi beliau mengingatkan, sesungguhnya pada masa-masa semacam ini adalah masa-masa bahaya, ya. Walakinnahu sya'nu mukhatarun, ya, sya'nu mukhatarin wa hal mukhawaf. Ini keadaan yang mengkhawatirkan ini, ya, masa-masa semacam ini, masa-masa muda, masa-masa remaja, itu adalah masa-masa yang mengkhawatirkan, menakutkan. Kenapa? Al-ghalib fihi ala kathiri minasyabab aw aktharihim, ya, al-mailu ila syahwat ad-dunyawiyah. Kebanyakan dari orang-orang yang masih muda, atau bukan seluruhnya, ya kebanyakan di antaranya adalah condong untuk menikmati kehidupan dunia. Ya. Condongnya al-mail ila syahawat ad-dunyawiyah wal ithar lil ajilah. Ya. Dan dia lebih mengutamakan bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Ya, ketika hidup di dunia, maka dia akan berusaha untuk semacam itu bagi kebanyakan orang-orang yang masih muda. Watakasulu anit ta'ati wal khairat wal amal salihat. Malah kebanyakan di antaranya adalah malas untuk kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas untuk beramal saleh. Ini kebanyakannya semacam ini. Maka beliau mengkhawatirkan, hati-hati, jangan sampai kemudian seseorang masuk dalam lingkungan semacam ini. Apa? Seorang yang masih muda diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kebanyakan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah rahmat kepada hambanya. Ya. Rahmatnya kepada hambanya, mungkin kita menganggapnya itu adalah suatu keburukan, padahal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada yang kemudian dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya apa? Jauh daripada maksiat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kan kemudian mungkin pada saat masih muda-mudanya, sehat-sehatnya, kuat-kuatnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa dia akan sehat terus, merasa dia akan kuat terus menerus. Akhirnya kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih umur-umur semacam ini, dia lupa kepada Allah, dikasih sakit, ya, dikasih permasalahan. Ayo ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sumpek-sumpeknya masalah, ingatnya masjid, ya, ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan Allah mau mengingatkan, ayo sudah langsung dari sekarang sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kamu masih muda, walaupun masih kuat, tapi dikasih kemudian sekali waktu sakit, sekali waktu permasalahan, supaya langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat bagaimana rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar dalam suatu kejadian. Maka kita harus bersyukur dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.